بسم الله الرحمن الرحيم انك اخانا ففرحان حديث احلت لنا ميتتان ودمان احلت لنا ميتتان ودمان ما حاله صحيح لا ما هو صحيح ما هو صحيح تلاوتكم Salawat kan? Uhillat lana maitatani wa daman. Wa ammal maitatani fassamaku wal jarad. Wa ammal damani fal kabid wa tihal. Sabarna ya akhana wa warhan. Innaka imam. Mahal. Hasan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Innaka akhana azam. Salawat ini. عندك عزة الرحمن أيوة هذا هو هذا جنيف أنا بدينا عزكم الله الصواب فيه الوقف yang benar hadis ini mauquf yani ucapannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma fi isnadin sahih dengan sanad yang sahih sampai kepada beliau radhiyallahu anhuma. Tamam? Ini mauquf ucapan Abdullah ibn Umar. Fa innaka akhana Abdullah. Hada. Apakah dia memiliki hukum marfu? Hah? Kenapa? Aywa, sebab ucapan sahabi, ucapan seorang sahabat uhillat lana. Itu menunjukkan bahwasanya yang menghalalkannya ialah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga walaupun dikatakan sebagai ucapannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, namun dia lahu hukmur rafa', dihukumi marfu' sebagai sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo, hadha ma'ruf. As-su'al ma'u hadha ya ikhwan. As-su'al inna qabul hasan. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam bulughul maram. Hakata? Iya. Apa fungsinya? Dimasukkan secara khusus dalam babun najasa. Apa maunya beliau dengan riwayat ini? Hubungannya apa? Babnya bab najasah. Dibawakan masalah halalnya dua bangkai dan dua darah. Apa lagi? Kul. Ya Allah. Ayo cepat. Tengok aku. Ya. Agar. Begitu. Menunjukkan najisnya darah dan maitah. Menurut dia. Mahu kada, mahu kada. Dari mana ini? Hah? Dari mana penjelasan seperti ini? Muskada, muskada ya akhi. Bukan begitu, bukan begitu. Nega apa beda? Hah? Nggak najis? Nggak, fungsinya disebutkan dalam bab thaharah itu. Itu dimasukkan dalam bab thaharah kan? Apa babnya? Lupa saya. Babul najasa atau babul miyah? Hah? Babul miyah. Ya Allah. Dimasukkan dalam babul miyah. Bukan najasa. Dalam babul miyah. Bab air. Fungsinya apa? Najis. Agaklah. Kenapa? Dikarenakan itu halal. Sehingga diartikan suci begitu. Sehingga kalau masuk dalam air, maka dia nggak najis. Walaupun berubah warnanya atau baunya atau rasanya, begitu. Kenapa demikian? Padahal secara ijma', bukan secara hadis, secara ijma' para ulama mengatakan air itu menjadi najis apabila berubah salah satu sifatnya, rasanya atau baunya atau warnanya. Aiyah, halah. Hakata. Dikatakan najis kalau yang jatuh pada air itu ialah najasah, benda najis yang memasukinya. Sehingga riwayat ini khana fitina asakumullah dimasukkan oleh beliau dalam babul miyah dari Bulughul Maram, menunjukkan kalau ikan, kemudian jarot, belalang mati masuk ke dalam sebuah air, maka air itu suci, tidak najis walaupun berubah rasanya, baunya atau warnanya. Sebab dua ini adalah benda yang suci pula. Benda yang suci pula. Mafhum? Hadza mafhum. Masyaallah. Soal akhir akbar min hadza. Indaka Muhammad. Apa hukumnya membeli seekor kambing betina? Betina. Susunya kempong. Artinya susunya enggak ada airnya. Yang enggak mungkin kamu peras untuk kamu ambil susunya, enggak ada. Apa hukumnya? Boleh. Kenapa kok boleh? Walaupun kempong susunya. Loh kenapa? Kalau cuma semata-mata saya ngeribo, mayakti ya Muhammad. Orang berbuat riba sama-sama riba, jadi halal. Ya enggak bisa. Riba dia masuk dalam bab jual beli. Iya kan itu. Hah? Bolehnya kenapa? Hah? Allah musta'an. Innaka ya akhana Ibnu Musa. Boleh. Nah terus? Aywa. Hagar. Yang dibeli itu bukan susu kambingnya yang dalam tempat susunya itu. Yang dibeli ialah kambingnya. Labas diperbolehkan. Kaidahnya yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlala. Masih ingat tak? Aywa. Perkara yang ikut saja itu yathbut. Dia bisa dihukumi boleh. Tetapi ketika dia sendirian dihukumi tidak boleh. Artinya kalau kita hanya membeli susu yang di kambing itu, yang dalam boroknya, kantong susunya, namanya jus, tidak boleh. Kenapa ya Ikhwan? Sebab kita tidak ngerti berapa ukurannya, berapa jumlahnya, banyak susunya atau tidak, kita tidak ngerti. Itu kalau kita beli susunya. Hadamaya jus. Sebab fihi gharar. Ada penipuan di situ. Paham ya? Itu kalau kita beli susunya atau. Tetapi kalau kita membeli kambingnya, beli kambingnya yang kebetulan dia betina dan ada susunya, ya terserah mau susunya banyak, mau sedikit, mau kempong, mau apa, terserah, tidak ada masalah. Sebab yang dibeli ialah kambingnya. Hadza mafhum. Indaka ya akhana Abdullah. Hadza Abdullah. Juraganya. Apa hukumnya membeli misik dalam kantong kijang, Pak? Atau kantong farahnya ini, tikus. Itu disebutkan dalam buku fikih. Bai'ul misik fil farah. Apa hukumnya jual beli minyak misik yang masih dalam tikusnya? Kok dari tikus? Mana ini? Ya memang yang namanya misik itu ya kan terbuat apa dari bahan tertentu, dari farah tikus atau dari kijang. Baunya wangi, tetap baunya. Kenapa nggak boleh? Misik loh Pak. Kenapa nggak boleh Pak? Ada wahid. Yang kedua, alasan yang kedua. Padahal ini misik loh. Misik. Oh, baunya zen. Nah, ya, kalau misiknya itu masih dalam kantong farahnya, namanya jus. Yang pertama, ghairu maqdur ala taslimi. Enggak bisa diambil. Tikusnya sana kemari, lari. Bahkan kata kijangnya sana kemari, lari. Yang kedua, di sini ada jahalatul qadar. Enggak diketahui berapa jumlah misiknya itu. Mungkin lagi penuh, untungnya besar. Pas sedikit, rugi. Mahfum. Kecuali kalau misiknya itu atau farahnya dipegang, dibuka kantong tempat misiknya itu, saya juga nggak paham sebelah mananya itu. Tamam, dilihat, nah baru bisa. Ya jus, sebab kelihatan farangnya. Tamam? Atau dituang di sebuah tempat. Misalkan di mangkok atau di gelas atau di tempat minyak misalnya kelihatan. Oh ini. Hal ya jus. Sebab tidak ada unsur jahalah gharar di situ. Naam. Hukumnya boleh. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuji menyalangi misik dan beliau menggunakannya. Kalau seandainya tidak ada riwayat tentang masalah ini, enggak ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenakan misik, memuji baunya misik dan semisalnya, mesti ada yang enggak beres pada hukumnya. Agar ayo Allahu musta'an. Hadza mafhum. Kamalah. Mafhum. Boleh, boleh. Baunya wangi, baunya wangi. Yang dipikiri baunya, jangan asal tempatnya. Yang kau pikiri sekarang ialah Rasulullah menggunakannya yang paling beliau sukai. Minyak wangi yang paling beliau sukai misik. Ayo. Kemudian aduh. Nah, itu dibuang jauh-jauh. Rasulullah, ada Rasulullah yang pakai. Tamam? Masya Allah. Endaki akhana balabibah. Apa hukumnya membeli budak yang minggat? Budaknya minggat. Misalkan, misalkan Pak Abdullah punya budak. Budaknya Pak Abdullah minggat. Wah, lari ya. Lari dia. Kata Pak Abdullah, nah, Pak Indri, mau beli berapa budak saya itu? Nah sudah mufakat gitu musyawarah ya sudah saya beli dengan harga 5 juta budak kamu itu. Ya wis. Hukumnya apa? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kalau bisa. Loh. Bukan urusannya budak itu mau atau enggak mau, urusannya dengan tuannya. Budak itu kayak barang. Dia mengatakan, "Oh, saya kamu dijual, kamu dijual." Bukannya apa sama dia? Kaitannya dengan tuanya. Kalau tuanya mau jualnya, ya jual. Bagaimana? Misalkan lari dia. Katanya Pak Abdullah, oh dia lari, itu biasanya nongkrongnya dia itu di pojok desa itu loh. Karena tempat tongkrongan warung itu loh. Misalkan begitu. Ya kan? Dia diyakini. Dia sering minggat. Lebih dari 10 kali mungkin. Saya cari mesti di sana tempatnya. Ayo apa? Loh kok ngurusi budaknya itu loh. Budak itu barang, barang. Ya sudah bukan budak. Ya sudah. Sekarang hukumnya membeli sapi. Sapinya lari. Ucul dari kandangnya. Tamam. Dari kandangnya lepas dia lari, oh sana sudah. Katanya punya sapi, sudah. Kamu berani beli berapa sapi saya itu? Ya sudah, tak beli 2 juta. Ya sambil, 2 juta. Nah ya apa? Walaupun sapinya memungkinkan untuk diterima, ditangkap. Enggak boleh. Belum tentu, enggak mesti. Enggak ada persyaratannya harus di tangannya Pak Abdullah. Enggak mesti semua barang begitu persyaratannya ya Pak Indri. Yang adis dipersyaratkan harus di tangannya penjual. Kemudian ada pembelinya. Itu barang-barang yang memang asnaf ribawiyah. Yang terkena jenis riba. Itu harus. Ya dan biat. Itu kalau sejenis. Amam sejenis. Nah, itu bukan riba, sapi. Aina Abu Dhaqiyah. Ada Abu Dhaqiyah. Boleh. Gimana? Enggak, yang penjualnya angkat tangan. Sudah, yang penting kamu beli untuk awal sapi dari saya. Terserah kamu. Boleh? Enggak ditangkap. Enggak. Ya penjualnya angkat tangan sudah. Nah, tak jual apa namanya sapinya harga 2 juta, ya sudah sini. Urusan kamu, urusan pembeli dengan sapinya dia. Penjual tak lepas tangan. Allah musta'an. Kenapa enggak kamu rinci? Fi tafsil aula. Kenapa? Dirinci ya, ikhwan. Kalau sapinya itu atau budaknya atau yang semisalnya tidak memungkinkan untuk ditangkap, enggak memungkinkan untuk diterima, ghairu maqdur ala taslimih fala yajuz. Maka enggak boleh. Kenapa? Ada unsur dharar. Taruhan namanya ini. Mungkin pembelinya itu bisa nangkap, dapat harga murah, sapi yang harganya sampai 10 juta, cuma 2 juta, untung besar pembelinya. Nah kalau pas dia gak bisa nangkap, hilang, gak tahu kemana rimbanya, rugi dia 2 juta. Artinya jus, kalau sapinya itu, atau budaknya itu, tidak mungkin untuk dipegang, ditangkap. Gak boleh ya, Pak, sebab ada unsur gharar taruhan. Tapi kalau memungkinkan, secara kebiasaan mungkin tangkap, atau diketahui dia mangkalnya di tempat itu misalnya. Atau ya jus diperbolehkan. Hah? Diperbolehkan. Gitu. Rinci, Pak, rinci. Jangan mengatakan enggak, jangan mengatakan iya. Tafsir. Harus itu. Na'am. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Na'am. Yang biasa dagang ikan siapa ini? Ingin nanya-nanya masalah ikan ini. Apa? Hadir. Apa? Apa? Alif. Ya, Alif. Nah, tayyib, Alif, labas. Apa hukumnya membeli ikan? Ikannya itu dalam empang. Jernih airnya, kamu tahu. Empangnya itu mempunyainya orang tadi. Jangan saya punya empang. Tahu empang kan? Kolam kecil. Jernih ikannya. Ada ikannya. Dan kamu tahu. Saya bilang sama kamu, Liv, ini saya jual sama kamu ikan yang itu. Loh. Kamu tengok kan? Iya, kamu lihat. Yang itu. Ikan yang paling gede itu. Iya, Liv. Tamam? Kamu sepakat, ya sudah, saya jual 50 ribu. Ya wis. Akhirnya, ya sudah, itu terserah kamu. Kamu yang usaha nangkep. Tangkep serok, gak bisa serok sini, gak bijalah sini, loncat lagi. Al-Muhib, setengah mati nangkepnya itu. Masyakoh, masyakoh, azimah. Sangat sulit nangkepnya. Ternyata ikan liar ini. Gak jinak ternyata ini, liar ikannya. Liar. Gimana itu? Mungkin. Cuman kolam kecil gitu gak mungkin. Mungkin. Tetapi setelah setengah mati, kamu serok gak bisa. Kamu jala kiring. Loncat dia. Oh begitu. Pertanyaan lebih cerdik ikannya daripada yang jala. Ya. Lo ketawa. Ini mungkin kamu akan bilang, ini cara terakhir di bom aja ini sudah. Ya. Dikasih bom. Ah, halas mati dia. Bagaimana lo? Lo, ini wake ya. Ini perkara yang disebutkan sama para ulama. Nah, hukumnya apa ini? Alif, para alif. Mana Marjan? Ada Marjan. Endak. Boleh. Lo kenapa gak boleh? Kemungkinan setelah keluar bisa capeknya. Allah musta'an. Kalau yang seperti ini, ikhwan fillah na'udzubillah, dikhilafkan oleh para ulama. Kalau demikian kasusnya, ini dikhilafkan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat la yajuz, tidak diperkenankan. Paham? Karena ada masyaqqah yang azimah dalam bab ini. Wallahu a'lam. Apa? Nah, kalau cuma salat malam lah apa? Salat malam hukumnya sunnah ya, Fana Umar. Takut digoda. Bukan lagi takut digoda, sudah digoda. Dikit-dikit gini, siapa ini? Dikira main-main, siapa ini? Tidak tahu, ada suaranya. Lari dari dia. Oh, langsung kamu lari. Apa kira sunnah? Tamam, salat malam itu bukan yang sunnah ya. Labah. Jangankan yang seperti itu. Kamu sedang salat sunnah. Tamam? Kemudian kamu melihat anak kamu, misalkan kamu salat sunnah di samping tempat tidur kamu. Kamu lihat anak kamu mau jatuh dari ranjang. Tamam? Dan tidak mungkin kamu begini kan, karena agak jauh. Saya kamu batalkan, dan kamu batalkan anak kamu. Kamu salat lagi. Jangankan salat sunnah, salat wajib boleh. Artinya sedang salat wajib begitu. Kamu kesini bawa anak. Naik ke atas bawa anak. Hilang anakmu ini. Loh, mana tadi anak? Kisah dia. Dia masih kecil. Khawatir kamu. Jangan-jangan dia nanti di tangga. Lepak. Nundung. Allah mustahil. Maka dia diperbolehkan. Kalau sampai pada tingkat kehusuannya terganggu. Maka boleh dibatalkan. Kemudian dia nyari anaknya. Dia ketemu. Kemudian dia sholat. Allah mustahil. Ayo, endal lagawiin, yakraun. Ya Allah endal lagawiin, yakraun. Rahman Rahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab zulmun duna zulmin. Bab zulmun duna zulmin. Bab kezaliman yang bukan kezaliman. Maksudnya kezaliman yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kufrun duna kufrin, ada fiskun duna fiskin, ada zulmun duna zulmin. Ada kufur asgar, ada fiskun asgar, ada zulmun asgar. Yani ada kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari neraka, dari Islam. Ada pula kefasikan dan kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Menunjukkan bahwasannya di sana ada kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian pula kefasikan, demikian pula kezaliman. Paham ya? Babnya sekarang, bab zulmun duna zulmin. Bab kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qala haddatsana Abul Walid. Abul Walid At-Tayalisi. Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Abul Walid At-Tayalisi. وهناك طيالسيون آخر عندك أخانا سهلا أيوة سليمان بن داود أبو داود الطيالسي نفس الطبقة dua-duanya dari طيالسه satunya Abu Walid rawi yang satu ini Hisham bin Abdul Malik الطيالسي satunya lagi Abu Daud Sulaiman bin Daud الطيالسي وكلاهما ثقة dua-duanya terpercaya ya kawan. Qala haddathana Syu'bah innaka Abdul Aziz. Syu'bah bin man? Ma kunyatu? Apa kunyahnya? Abu Bustam al-Wasiti. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Abu Bustam al-Wasiti. Ha. Ha itu maknanya tahwilus sanad. Pindah sanadnya. Paham? Dimulai dari awal lagi. Di sini Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Walid dari Syu'bah. Kata Irfan, dari Abu Walid dari Syu'bah. Kemudian beliau mulai dari awal. Ha, dipindah sanadnya. Qala wa haddathani Bishrun. Bishr ini gurunya Bukhari lagi. Paham ya? Sehingga Bukhari punya dua guru dalam riwayat ini. Abu Walid dan Bishr. Paham ya? Nah. Bishr wa Bishr ibn Khalid al-Askari. Bishr ibn Khalid al-Askari bin Khalid. Wahunaka Bishr kathir. Hendaki akhana Bilal. Mana Bilal? Aywa. Ada rawi yang bernama Bishr ibn Khalid. Ada lagi rawi yang bernama Bishr ibn al-Mufawwal. Ada lagi rawi yang bernama Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Ma haluhum? Aya Bilal. Ada Bishr ibn Khalid hada. Ada Bishr ibn al-Mufaddal. Ibn al-Mufaddal. Ada lagi Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Ma haluhum? Yang mana yang tiga ini? Tiga-tiganya satu orang ataukah tiga orang ini? Tiga orang, ha? Yang mana yang tiga? Baik Bishr bin Khalid tiga. Kalau Bishr ibn al-Mufaddal, mahal. Thiqah. Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Dengar apa? Nebak apa ngerti sebelumnya? Masya Allah. Ada tebakannya Bilal. Salat ya. Kulluhum thiqat. Semuanya rawi-rawi yang terpercaya. Baik Bishr ibn Khalid. Atau Bishr ibn Mufaddal. Ataupun Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Dan yang paling thiqat ialah Bishr ibn Mufaddal. Naam. Adapun Bishr al-Hafi, Bishr ibn al-Harith al-Hafi, dia thiqatun zahid, dikenal dengan kezuhudannya, Bishr al-Hafi, sampai pada tingkat dijadikan tokoh pendahulu oleh orang-orang sufiyah. Ada Bishr al-Hafi. Nah, qala haddathana Muhammad. Ada Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Dia ini Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Tahunya Muhammad bin Ja'far dari mana? Sebab disebutkan setelah itu An Syu'bah. Muhammad yang meriwayatkan dari Syu'bah dua ya. Muhammad ibnu Ja'far dan Muhammad ibnu Bashar dua ya. Tapi yang paling ma'ruf, yang paling masyhur dan yang paling thiqah ialah Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Ada Muhammad bin Ja'far Gundar. Sehingga kalau kamu melihat dalam sebuah sanad Muhammad meriwayatkan dari Syu'bah, itu mesti Muhammad bin Ja'far. Gundar. Adapun Muhammad ibnu Bashar julukannya Bundar. Bu pakai bak. Bundar. Bundar. Kalau bundar pakai bak itu diambil dari kata-kata bandar. Bandar itu seseorang yang memiliki, yang menguasai sesuatu. Agar bandar judi. Ya, maksudnya ini apa namanya tempat yang meliputi semua perjudian. Ya kan? Aywa. Dikatakan bundar karena beliau wasi'ul ilm. Yang sangat luas ilmunya. Ada bundar. Kalau gundar pakai ghain, gundar ada musyaghib. Apa artinya syaghab kemarin? Aywa, musyaghib ya kawan, pengacau. Nah, ada musyaghib. Tapi beliau bukan pengacau semuanya. Bukan ya. Ada julukan saja. An Syu'bah. Dari Syu'bah. Ibn Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. An Sulaiman. Siapa Sulaiman gurunya Syu'bah ini? Ada Sulaiman. Asli Sulaiman. Amadak Abu Sulaiman. Ada Sulaiman. Harap. Topokonya ini ngisor. Nah, tengah-tengah kayak gini. Sulaiman siapa ini? Siapa lagi yang namanya Sulaiman? Hada Sulaiman. Ayo, Susilo. Hada Sulaiman. Hendaknya Sulaiman. Allah musta'an. Siapa yang faham? Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash. Gampang ya. Pokoknya kalau kamu melihat Syu'bah meriwayatkan dari Sulaiman, itu mesti A'mash. Gak ada lagi yang lain. Namanya Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Dikenal dengan julukan al-A'mash. Kalau Sulaiman ibn Harb itu gurunya Bukhari kalau Muslim. Ngisor, amat tengah-tengah ya. Lebih menguatkan lagi dengan kalimat an Ibrahim. Ibrahim bin Man. Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Al-A'mash itu banyak meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Jika kamu bisa mengetahui rawi ini dari muridnya, dari gurunya, ketahuan siapa dia. Hadza Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Imam. An Al-Qamah. Siapa Al-Qamah ini ya Khala Zaid? Ibn Waqqas. Ndabih. A'id An-Nadhar. Kenapa tak tahunya Qais? Karena dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Lihat setelahnya itu. An Abdillah. Al-Qamah An Abdillah. Berarti Al-Qamah ini meriwayatkan dari Abdullah. Maka Al-Qamah ialah Al-Qamah ibn Qais. Kalau Al-Qamah yang meriwayatkan dari Umar, Al-Qamah ibn Waqqas al-Laythi. Dari orang. Tamam? An Abdullah. Dari Abdullah. Siapa Abdullah ini, Afif? Bingung dia. Allah musta'an. Disebutkan barusan. Bingung. Ya Allah. Afan. Abdullah bin Mas'ud. Tadi kan dibahas. Kalau Al-Qamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, itu Al-Qamah bin Qais. Huwa hadha. Kalau Al-Qamah meriwayatkan dari Umar, Al-Qamah ibn Waqqas. Mesti Al-Qamah an Abdullah, mesti Abdullah bin Mas'ud. Kata lagi yang lain. Gitu loh. Ingat-ingat biar pas ngulang-ngulang itu langsung hafal gitu loh. An Abdullah, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Lalu mengatakan. Lama nazalat. Tatkala turun ayat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yuzlimin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, ikhwan, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsah, ayyuna, siapa di antara kami, siapa di antara kita, lam yadhlim nafsah, yang tidak membalimi dirinya. Pengertian membalimi diri apa ya ikhwan? Apa maknanya? Pengertian membalimi diri sendiri maknanya apa ya ikhwan? Hah? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kemaksiatan? Begitu. Kenapa? Hadza fiqhun, fiqhun amiq dari para sahabat ini. Hadza inda Abu Usama, inda Abi Usama. Mereka, kenapa mereka mengatakan demikian ketika turun ayat ini? Siapa di antara kita yang tidak membolimi diri sendiri? Bermaksiat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Dipahami dari ayat yang mana? Lafaz yang mana dari ayat ini? Delaan, delaan, delaan. Jangan aman. Kalimat. Kenapa bidulum itu? Kenapa? Atau mengatakan bidulmin itu kenapa? Ada apa dengan dia? Enggak. Atau perhatikan ucapannya para sahabat Rasul itu. Ayyuna lam yadhlim nafsah. Kenapa mereka sampai mengatakan demikian? Siapa di antara kami, di antara kita yang tidak membalimi dirinya? Anda gagalkan adil. Dari kalimat zulm. Tamam? Zulm itu isim nakiro ya, kenapa sama? Dia isim nakiro. Siaknya siak Nabi. Lam yalbis, lam yalbisu imanahum bi zulm. Isim nakiro dalam siak Nabi. Isim nakiro. Zulmun bukan ma'rifat. Jatuh setelah konteks penafian itu mengandung makna umum, sehingga yang difahami oleh para sahabat ialah keboliman secara umum. Berarti tidak boleh membolimi diri sendiri, enggak boleh maksiat. Tidak boleh membolimi orang lain. Tamam? Baik itu memukul, mencela atau semisalnya. Atau tidak boleh pula adanya keboliman antara hamba dengan Rabb-nya, yaitu kesyirikan. Sehingga di sini para sahabat memahami secara umum. Secara umum ayat ini. Bihulmin. Berarti gak boleh zalim sama sekali. Nah, siapa yang mampu? Paham? Nah, siapa yang mampu? Yang namanya manusia. Mesti salah. Kan begitu. Tanya mereka. Ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang gak zalim itu siapa? Manusia biasa. Yukhti wa yusib. Salah dan benar. Yani ya ikhwan, ayat ini turun. Wasyaq alaihim, sangat memberatkan mereka sebab mereka memahami secara umum. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lainnya, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan ialah kezaliman yang besar. Menjelaskan ayat yang ayat ini menjelaskan la zulmun adzim, menjelaskan bahwasanya kalimat bi zulmin walam yalbisu imanahum bi zulmin itu tidak semua kezaliman, tetapi yang dimaksud ialah kesyirikan. Paham ini? Kesyirikan. Sehingga tidak dimaknakan secara umum, tapi dimaknakan secara khusus, yaitu kezaliman dalam bentuk kesyirikan. Sehingga maknanya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, itu maknanya. Kezaliman yang dikesyirikan, maka mereka nanti akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu usul fikihnya disebut dengan apa namanya? Dzikrul 'am wa yuradu bil khusus. Tamam? Menyebutkan lafaz secara umum, tetapi yang dimaksudkan ialah makna yang khusus daripadanya. Allahu musta'an. Hakadha ya. Al-'am alladhi urida bil khusus, lafadznya umum tetapi yang dimaknakan ialah yang khusus. Masyaallah. Hadza wadhih. Hadis ini hanya fitnah asakumullah. Dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab zulmun duna zulmin, itu dari keumuman ayat ini. Walam yalbisu imanahum bi zulm. Dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tadi. Paham? Menunjukkan yang namanya kezaliman itu bertingkat-tingkat. Paham ya? Yang namanya kezaliman itu bertingkat-tingkat. Kezaliman bertingkat-tingkat. Ada kezaliman yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kezaliman yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa itu? Dalam bentuk kesyirikan. Disebut dengan al-zulm bainal 'abdi wa rabbih. Hada takbir yang tepat, kata para ulama. Al-zulm bainal 'abdi wa rabbih. Kezaliman antara hamba dengan Rabbnya. Ada pun yang dibahasakan oleh sebagian ulama, zulmul 'abdi rabbah. Zulmul 'abdi rabbah. Seorang hamba mendzalimi Rabbnya, hada ghairu sahih. Sebab Allah tidak dizalimi oleh siapapun dan tidak mendzalimi siapapun. Sehingga bahasa yang tepat, zulm az-zulm bainal 'abdi wa rabbih. Kezaliman yang terjadi antara hamba dengan Rabbnya. Hada syirik. Paham? Hada syirik. Menunjukkan bahwasanya kezaliman yang seperti ini, kezaliman dalam bentuk syirik seperti ini, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Paham ya? Masya Allah. Dan menunjukkan pula adanya kezaliman lain. Kezaliman jenis yang kedua, kata para ulama, zulmul 'abdi nafsah. Zulmul 'abdi nafsahu. Seorang hamba membalimi dirinya sendiri. Seorang hamba membalimi dirinya sendiri. Yang dimaksud ialah dengan dia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan. Dengan dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Sehingga setiap hamba yang berbuat kemaksiatan, maka berarti dia membalimi diri sendiri. Yang kedua ini, rahmatina asakumullah, la yukaffaru sahibuhu. Tidak bisa dikafirkan pelakunya. Telah lewat penjelasannya Al-Bukhari rahimahullah. Tidak bisa pelaku maksiat itu dikafirkan kecuali syirik. Kata ikhwan, kecuali syirik. Dan ini prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tamam? Kezaliman jenis yang ketiga. Kezaliman yang ketiga ialah zulmul 'abdi ghairahu. Zulmul 'abdi ghairahu. Seorang hamba yang membolimi orang lain. Membolimi orang lain. Tamam? Ini berkaitan muamalah dengan orang lain. Dia bermuamalah dengan kaum muslimin yang lainnya dan dia zalim kepada mereka. Ini pun juga dosa. Tetapi pelakunya tidak dikafirkan dan tidak dikeluarkan dari Islam. Mafhum? Sehingga jenis yang kedua dan jenis yang ketiga dimasukkan dalam bab zulmun duna zulmin. Paham? Membolimi diri sendiri dan membolimi orang lain, ini dimasukkan dalam bab zulmun duna zulmin. Keboliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Paham ya? Ini yang dimaukan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun keboliman dalam bentuk kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, maka ada zulmun yang mengeluarkan, keboliman yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hakada. Tayyib. Hada mafhumun insyaAllah ta'ala. Paham kan? Paham ya? Masya Allah. Hada mafhum. Nah. Hadis ini hana fitina azakumullah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu turun terkadang dengan sebab, terkadang dengan tanpa sebab. Dan dua jenis ini ada pada riwayat ini. Ya, kata Ifan. Ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ayat ini turun dengan tanpa dijelaskan di sini sebabnya kenapa. Dengan tanpa disebutkan asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Pas turun begitu aja kepada Rasulullah SAW, dibacakan kepada para sahabatnya. Kata Ifan, turun dengan tanpa disebutkan sebab turunnya. Adapun ayat yang kedua, inna syirka la zulmun azim, ini diturunkan karena ada sebabnya. Apa sebabnya Ifan? Sebabnya ialah karena pertanyaan para sahabat Nabi SAW tentang ayat yang pertama tadi. Ayyuna lam yadzlim nafsah. Mereka merasa berat. Hanya bertanya demikian kepada Rasulullah SAW. Maka turun ayat yang kedua. Inna syirka la zulmun azim. Menunjukkan apa? Turunnya itu. Lisababin. Ada sebab nuzulnya. Yaitu apa? Pernyataan dari para sahabat tadi. Paham ya? Paham ini ya? Hada huwa. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Al-Mufassirin. Yang namanya ayat-ayat Qur'aniyah terkadang turun dengan sebab, terkadang turun dengan tanpa sebab. Dan tanpa sebab itu yang paling banyak. Antum bisa melihat penjelasan yang seperti ini fanafitina azakumullah di dalam muqaddimah as-sahih al-musnad min asbabin nuzul yang ditulis oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Ayat ini hana fitina asyakumullah. Ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum mukminin yang murni keimanannya. Kaum mukminin yang murni keimanannya. Tidak dikotori oleh keboliman syirik. Maka mereka mendapatkan dua keutamaan. Lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka ini mendapatkan keamanan. Disebutkan dalam sebagian tafsir, yakni keamanan nanti di yaumul qiyamah. Keamanan nanti di yaumul qiyamah. Aman dari faza'ul akbar. Ketakutan yang sangat besar ketika itu. Wahai kata aman dari azab neraka. Yang kedua, wahum muhtadun. Dan mereka ini mendapatkan hidayah. Yani, fit dunia. Mereka mendapatkan hidayah di dunia ini. Jalan hidupnya terbimbing dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Paham ya, paham ya? Mafhum insyaAllah. Kemudian, untuk mereka yang murni keimanannya, ini mendapatkan al-amnul mutlak dan al-ihtida al-mutlaq. Mudeng orang. Maknanya, kalau mukminnya itu sempurna keimanannya, murni keimanannya, bersih dari kesyirikan, maka orang ini nanti mendapatkan keamanan yang sempurna. Yang sempurna. Dan juga mendapatkan hidayah yang sempurna. Al-amnu tam wal-ihtida'u tam. Dengan kata lain, al-amnul mutlak wal-ihtida'ul mutlak. Keamanan yang mutlak dan petunjuk yang mutlak pula. Ini kalau murni keimanannya. Adapun kaum mukminin yang kemudian dikotori keimanannya dengan sekian banyak kemaksiatan, keboliman, dan yang semisalnya, kemudian dia mati membawa keboliman tadi, membawa kemaksiatan tadi, maka nanti di yaumul qiyamah dia mendapatkan mutlaqul aman wa mutlaqul ihtida. Aduh, paham pora kamu ini. Mudeng ora? Pengertian mutlaqul aman, ya semata-mata aman saja, selamat dari neraka. Walaupun tidak sempurna keamanannya itu. Artinya, keimanan dia, tauhidnya dia, itu bisa menyelamatkan dia dari kekal di neraka. Paham ya? Dia masih mendapatkan keamanan, walaupun tidak sempurna. Disebut dengan mutlaqul aman. Semata-mata dapat keamanan, gitu aja. Artinya tidak dikekalkan dalam neraka. Wajar mendapatkan mutlaqul ihtida. Mendapatkan hidayah. Mutlaq ihtida. Ini mendapatkan hidayah walaupun tidak sempurna. Sehingga sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kadar keimanannya masing-masing. Apakah dia mendapatkan keamanan yang sempurna. Hidayah yang sempurna. Ataukah hanya semata-mata mendapatkan keamanan dan hidayah itu saja. Tergantung keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurniannya, kebersihannya, keutuhannya, wahakala. Jadi paham ini ya? Ada al-amnul mutlak wal ihtida'ul mutlak, yakni keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, ini untuk kaum mukminin yang sempurna keimanannya. Ada mutlaqul aman dan mutlaqul ihtida', semata-mata dapat keamanan dan hidayah. Yang kurang keamanannya, kurang hidayahnya, ini untuk kaum mukminin yang kurang pula. Hakala atam bitam wal hissah bil hissah. Hakala ucapannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kalau imannya sempurna, ya dapat sempurna pula ganjarannya. Kalau imannya kurang sebagian, ya dapat sebagian pula. Gitu. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Paham ya? Yang sempurna imannya dapat aman, hidayah yang sempurna. Yang kurang imannya mendapatkan keamanan dan hidayah yang kurang pula. Tetapi intinya dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, dengan ketauhidannya. Masya Allah. Hadis ini hanafitina asakumullah menunjukkan pula kepada kita. Bahwasanya Islam itu rahmat dan mudah. Tidak pernah membebani sesuatu yang tidak dimampui oleh pemeluknya. Paham ya? Islam itu mudah. Rahmat ya Irfan. Penuh dengan kasih sayang. Tidak pernah membebani pemeluknya dengan perkara-perkara yang dia tidak mampu. Seperti ini. Ketika para sahabat Nabi SAW merasa keberatan, syaqqa alaihim, merasa berat dengan turunnya ayat ini. Datang dari Allah Taala keringanan dengan turunnya ayat yang kedua, inna syirka la zulmun azim. Rahmat akamatu ya ikhwan. Tidak pernah membebani perkara-perkara yang merepotkan atau memberatkan pemeluknya. Kalaupun dirasa berat, maka mendapatkan sekian banyak rukhsah, keringanan. Ada sini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwasanya dalil, baik ayat atau hadis, dalil kalau datang secara umum, maknanya umum, paham ya, dalil, baik ayat atau hadis, Kalau datang maknanya umum, maka difahami secara umum pula. Maka difahami secara umum pula. Sampai ada dalil yang lain yang menunjukkan pengkhususannya. Paham insyaAllah ya? Paham ini ya? Sebentar ayat ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Kalimat zulm umum. Difahami oleh para sahabat umum pula. Itu hukum asalnya. Yang namanya dalil, yang umum, ya difahami secara umum. Sampai datang ayat berikutnya yang mengkhususkan keumuman tadi. Dengan turun ayat, inna syirka la zulmun azim. Paham ya? Fahada fi ijma'il usuliyin, dengan kesepakatan ahli usul. Nassun am yu'mal ala umumih hatta yaridat taksis. Nas yang umum diamalkan secara umumnya sampai datang pengkhususannya. Allahul musta'an. Waktunya sudah habis. Padahal masih banyak ya, kan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari sini. Lakin mala yutraku kulluh la yutraku kulluh. Naktafi lahuna wa yuhfad insyaallah taala, pendek-pendek semuanya harus hafal. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.